Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan tema akhlak mulia berupa husnudzan dari kitab Husnudzan bin Nas karya Abdul Malik ibn Ahmad Ramadhani hafizahullahu taala. Waminan nasi, dan di antara manusia ada orang yang hati-hati untuk mengucapkan banyak dari perkataan dusta, akan tetapi selalu terjumus dalam dusta yang paling jelek, yaitu pasrah dengan berbagai macam prasangka yang murni prasangka yang tidak didukung oleh indikator-indikator yang benar. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, iyyakum bidhanna, hati-hati dengan prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena prasangka itu adalah bohong, adalah perkataan yang paling dusta. Wa dzalika, dan hal tersebut karena terjumus dusta dalam prasangka lebih banyak dibandingkan dengan terjumusnya dusta dalam perkataan. Pokok dan terkadang keduanya terkumpul, ya, dusta prasangka dan dusta perkataan. Tentu semakin tambah syana'ah jeleknya. Kamu wasya'nu fimanahnu bisundadihi, sebagaimana perkara yang sedang kita bahas. Maka jika terkumpul dua-duanya, fayaqa sahibuhu, pelakunya terjumus dalam puncak kebohongan. Sebagaimana diriatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, cukuplah seorang itu jadi pembohong manakala dia menceritakan semua yang dia dengar. Ya, maka di sini terdapat faedah yang menarik dari penulis. Kenapa dzan, prasangka, disebut dengan akdzabul hadis, perkataan yang paling dusta? Maka beliau katakan, karena terjumusnya orang dalam dusta, dalam prasangka lebih sering, lebih banyak daripada terjumusnya orang ke dalam dusta perkataan. Walihada, oleh karena itu Allah melaknat orang yang berbicara dengan hanya berdasarkan prasangka yang murni prasangka. Allah berfirman, kutilal kharasun, kutilal di sini maknanya lu'ina, sebagaimana kata penulis. Maka dilaknatlah al-kharasun. Apa itu al-kharasun? Dikutip dari Tafsir Ibnu Katsir, Qatadah mengatakan al-kharasun adalah ahlul ghirati, orang yang lalai, wadhunun, dan orang yang pasrah dengan prasangka. Maka dilaknat orang yang berbicara hanya berdasarkan prasangka yang murni prasangka. Maka jika demikian, kalau pakai kaidah tentang dosa besar, ini bisa masuk dalam dosa besar. Semua dosa yang ada diancam dengan laknat, maka itu dosa besar. Maka berdasarkan ayat kutilal kharasun, maka orang yang pasrah dengan prasangka, mengikuti prasangkanya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tafsiran Mujahid mengatakan kharasun adalah kadzabun, orang-orang yang pembohong. Apakah ini bertentangan? Kata penulis, ini faedah yang penting, la tanafa baina tafsirain. Tidak ada pertentangan di antara dua penafsiran di atas. Antara tafsiran Qatadah dengan Mujahid itu tidak bertentangan, namun saling menjelaskan. Karena di antara keduanya terdapat hubungan erat yang sangat kuat. Wa annal kadzdzaba, yaitu pembohong itu hanyalah terjumus dalam dusta disebabkan prasangka. Terjumus dalam kadzib bil kharsi, karena kharas, apa itu kharas? Adzan alladzi la dalil alaih, yaitu prasangka yang tidak ada indikator yang mendukungnya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh dua hadis Nabi yang terakhir disebutkan. Yaitu hadis kafa bil mar'i kadziban, demikian juga hadis iyyakum dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Janganlah salah satu kalian menganggap demikian besarnya penamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk prasangka dengan nama perkataan yang paling bohong. Atau terjemah bebasnya, janganlah kalian heran kenapa Nabi menyebut prasangka dengan perkataan yang paling bohong. Karena seorang itu layak futur, tidaklah futur, tidaklah loyo untuk membuat kebohongan disebabkan karena dia menelusuri berbagai macam prasangka. Bahkan prasangka yang jelek itu akan menjerumuskan pelakunya ke dalam buhtan, yang terjemahnya dalam bahasa Indonesia adalah fitnah. Wallah yakul, dan Allah berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka lakukan, sungguh mereka melakukan buhtan, mereka melakukan kebohongan dan dosa yang nyata. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah? Apa itu menggunjing?" Sahabat mengatakan, "Allah wa Rasulullah a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan, membahas saudaramu dengan perkara yang tidak dia sukai. Maka ada yang bertanya, wahai Nabi, apa pendapatmu jika pada saudaraku apa yang aku katakan? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, jika ada pada dirinya apa yang engkau katakan, maka engkau menggunjingnya. Jika tidak ada pada dirinya apa yang engkau katakan, faqad bahattahu, maka engkau telah melakukan buhtan padanya. Yaitu terjemah dalam bahasa Indonesia, engkau telah membuat memfitnahnya. Wala'alau, dan boleh jadi min ajli, dikarenakan bahasanya seorang yang mencela kehormatan saudaranya tanpa alasan yang benar, tidak boleh tidak dia pasti terjumus dalam dua dosa besar ini, yaitu ghibah dan buhtan. Al-mutawarid fihi, yang terlibat padanya sayyi'ud dhanni, buruk sangka. Ghibah itu sebabnya adalah buruk sangka, seringkali karena buruk sangka. Dan buhtan, fitnah, itu juga sebabnya seringkali karena buruk sangka. Maka Allah kumpulkan dua dosa ini dalam satu rangkaian dalam Al-Quran. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian tajassus, janganlah kalian mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang lain, dan janganlah kalian sebagian menggunjing yang lain. Apakah salah satu kalian suka untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai? Fakarihtumuhu, tentu jika kalian normal, kalian akan membencinya. Bertakwalah kalian pada Allah, sehingga Allah zat yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Wata'amal, renungkanlah di selai-selainya tajasus. Tajasus menyelai dua dosa, yaitu prasangka dan riba. Karena tajasus adalah ghayatu matalibidh dhanni, adalah puncak yang dicari oleh orang yang punya prasangka, al-ayyab, orang yang suka mencela. Dan tajasus adalah gerbang pertama bagi orang yang melakukan riba. Maka diawali dengan prasangka. Puncak dari prasangka adalah tajasus. Dan tajasus adalah gerbang pertama menuju riba. Li'anna sahibahu, karena orang yang melakukan tajasus, dia bertari mencari adhur alal uyub, mengetahui aib. Yang dia cari adalah mengetahui aib, mengetahui kekurangan. Dan dia rela bersusah payah untuk mendapatkan data tersebut. Walau masana fi dhalika ma masana min lughub, lughub artinya capek. Meskipun untuk mencari aib dan kekurangan orang lain tadi, itu dia tertimpa capek yang luar biasa. Maka itu rela dijalani demi mendapatkan aib seseorang. Di dataran nyata sampai dijumpai ada orang yang ingin mencari aib seorang da'i misalnya, maka sampai dia dengarkan ratusan kaset ceramah da'i tersebut, dia dengarkan. Apa enggak capek itu? Ini apa bukan proyek besar itu? Ini da'i ini punya 500 kaset rekaman ceramah dia berbagai macam ini. Oh, itu disimak, didengar satu per satu, satu, satu, satu. Sampai 500 bolak-balik. Untuk kemudian, oh dia punya aib di sini, keliru takhid hadisnya, hadis Sahih Bukhari dia bilang, riwayat Muslim, dan seterusnya. Cuma untuk kemudian, ya bikin artikel daftar aib si fulan. Itu juhudnya, susah payahnya, bisa kemudian ribuan jam dia harus habiskan untuk duduk menyimak dengan penuh seksama. Enggak boleh pakai ngantuk, nanti enggak dapat nanti. Nanti enggak dapat yang dicari. Ini ratusan kaset coba. Maka itu berapa jam MP3 itu kalau kemudian dibentuk dalam bentuk MP3 itu berapa ratusan jam atau bahkan ribuan jam. Itu kemudian untuk bikin artikel daftar aib fulan. Maka betul apa yang beliau katakan. Biasanya orang yang tajasus, itu dia rela untuk tajasus untuk menemukan aib, dhuhur alal aib, untuk menemukan aib, dia rela mamasana miluhu. Berbagai macam bentuk susah payah, capek, yang harus dia jalani untuk kepentingan itu. Al-Qasimi rahimahullah ta'ala di tafsirnya mahasini ta'wil, dan dikarenakan diantara buah buruk sangka adalah tajasus, fa'inal qalba, maka hati tidaklah puas dengan prasangka, wa yatlub at-tahqiq, maka dia mencari at-tahqiq, investigasi. Maka dia, prasangka itu menuntut untuk adanya investigasi, penelitian. Fa'istaghilu bitajasus, akhirnya orang tersebut sibuk dengan tajasus mencari-cari aib. Karena hal tersebut maka Allah sebutkan larangan anhu dari tajasus ithra setelah larangan buruk sangka. Karena itu Allah Ta'ala berfirman wala tajasasu. Penulis mengatakan, lihat bagaimanakah buruk sangka itu mengikuti atau diikuti oleh dua dosa besar, yaitu tajasus mencari-cari aib dan riba. Karena jika seorang itu telah punya buruk sangka, maka dia akan melakukan tajasus cari-cari aib untuk mewujudkan benarnya prasangkanya. Jika kemudian tahaqquq terwujud, maka dia akan semangat untuk melakukan riba. Inilah tertib, inilah rahasia urutan beberapa kalimat dalam ayat ini. Kenapa buruk sangka, prasangka, kemudian tajasus, kemudian riba? Karena demikianlah realitanya. Sahab Rahman As'ad rahimahullah ta'ala di tafsirnya Tafsir Karimi Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, saat membahas ayat ini, ayat di surat Al-Hujurat, mengatakan karena adanya buruk sangka di dalam hati, layak tersahibuhu, pemilik buruk sangka tidak akan mencukupkan diri ala mujarad dengan semata-mata buruk sangka. Maka buruk sangka layak zalubi, terus menerus membersamainya sampai dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas dan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Yang dimaksud melakukan hal yang tidak pantas di sini adalah tajassus, dan mengucapkan hal yang tidak pantas di sini maksudnya adalah ghibah. Hal ini menjelaskan rahasia celaan keras syariat untuk akhlak berupa buruk sangka. Wallahul azim, Allah lah yang melindungi. Dan karena bahayanya perkara ini, maka setan itu punya yang takis fokus untuk memasukkan prasangka-prasangka yang jelek ke dalam hati. Fokus yang demikian kuat. Dan di antara hal yang paling mengherankan yang aku lihat dalam masalah ini adalah kisah kunjungan Sofia radhiyallahu anha ketika dia mengunjungi suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul iktikaf. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sofia binti Huyai, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu iktikaf, maka aku mendatangi Nabi, aku mengunjunginya di malam hari, aku ngobrol dengan Nabi dan aku berdiri. Fa anqalabtu, karena aku mau pulang, maka Nabi berdiri bersamaku untuk mengantarku pulang. Ya, dan mengantarnya cukup sampai pinggir masjid, karena setelah masjid itu rumah-rumah istri Nabi. Dan tempat tinggalnya Sofiyah itu nanti di kemudian hari akan jadi rumahnya Usamah bin Zaid. Famar, maka lewalah dua orang Ansar, tatkala keduanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya mempercepat langkah. Ya, keduanya mempercepat langkah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala rislikuma, ndaklah kalian tenang. Ini adalah Sofiyah bintu Huyai. Dan kata Nabi, ini dalil bahasanya memberitahu nama istri kepada orang lain bukanlah satu hal yang aib, dan orang itu tahu nama istri kita bukanlah satu hal yang aib. Maka kedua sahabat Ansar ini mengatakan, subhanallah ya Rasulullah, apa mungkin kami punya sangkaan yang jelek? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, setan itu mengalir di badan manusia, menjerdam di pembuluh darahnya. Aku khawatir setan akan memasukkan pada hati kalian berdua su'an, au qala syai'an, memasukkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Su'an, prasangka yang jelek. Dan wajuhu, dan penjelasan kenapa ada satu hal yang demikian mengherankan fiha dalam kisah ini. Sisi mengherankannya adalah mustahil seorang muslim punya sangkaan jelek pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian seorang muslim, apalagi dua orang sahabat Nabi. Sebagaimana terdapat dalam satu riwayat yang ada dalam riwayat Muslim dari Anas, sinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama salah satu istrinya yaitu Sofiyah. Lalu lewatlah seorang melewati Nabi, maka Nabi memanggilnya, lalu dia datang dan mengatakan, wai, kemudian dia datang lalu Nabi mengatakan, wai fulan, ini adalah istriku fulanah namanya. Maka orang tersebut mengatakan, wai Rasulullah, man kuntu, siapakah aku sampai aku berprasangka. Falam akun adzunnu bika, aku tidak mungkin punya prasangka buruk padamu. Al-hadis sampai lanjutannya hadis. Wa ma'a hadzalika, meskipun demikian mustahil seorang muslim apalagi sahabat Nabi punya prasangka jelek kepada Nabi. Nabi tetap mengkhawatirkan alaihi ma atas keduanya dimasuki oleh prasangka. Dan faedah yang lain dari hadis kisah Sofiyah ini, dan hadis ini terdapat dalil gamblang bahasa setanlah yang membangkitkan prasangka-prasangka yang jelek. Ya, setanlah yang membangkitkan dan memunculkan prasangka-prasangka yang jelek berdasarkan hadis di atas. Jika Nabi tidak merasa aman adanya prasangka jelek pada sahabat, maka siapa yang aman? Fa'ayu amanin, maka siapa yang bisa ngasih jaminan keamanan? Ya'khuduhu al-mar'u li nafsihi, yang diambil dan didapatkan oleh seseorang untuk dirinya dari setan dalam masalah ini ketika sahabat saja tidak aman dari prasangka yang jelek. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulu allati ahsan, supaya mereka mengatakan perkataan yang lebih baik, sehingga setan, yanzaghu bainahum, itulah yang menimbulkan permusuhan di antara mereka. Sesungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan, wal muhasal, dan kesimpulan dari riwayat-riwayat ini, pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menisbatkan kepada keduanya, tidaklah menuduh keduanya, bahasanya keduanya itu punya sangkaan yang jelek kepada Nabi. Karena sudah terpatri dalam diri Nabi benarnya dan tulusnya iman dua sahabat itu. Akan tetapi Nabi khawatir, mengkhawatirkan keduanya. Nabi khawatir setan memberikan was-was, bisikan pada keduanya berupa sangkaan yang jelek. Li'annahuma, karena keduanya tentu bukanlah manusia yang maksum. Faqad yufdi bihima dzalika, maka perangsakan yang jelek tersebut bisa jadi mengantarkan keduanya kepada kebinasaan. Maka Nabi pun bersegera untuk memberitahu keduanya bahasanya ini adalah istri beliau, hasman, dalam rangka memangkas lil maddah, materi atau sumber materi prasangka. Di samping ini adalah pengajaran dari Nabi untuk orang setelah keduanya. Jika waqa'alahu, jika terjadi padanya semisal itu, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Lengkapnya diatkan oleh Al-Hakim, bahasanya Imam Syafi'i itu berada di majelisnya Ibnu Uyainah. Fasa'alahu an hadzal haditsa, maka Ibnu Uyainah bertanya kepada Syafi'i tentang hadis ini, maka Syafi'i mengatakan Nabi berkata kepada keduanya, dua sahabat Ansar tersebut, dzalika, perkataan itu, karena Nabi mengkhawatirkan alaihim al-kufar, kekafiran itu terjadi pada keduanya. Jika keduanya punya sangkaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang statusnya tuduhan, maka Nabi pun bersegera memberitahu keduanya sebagai bentuk nasihat untuk keduanya sebelum setan memasukkan dalam hati keduanya sesuatu yang akan membinasakan keduanya, itu tuduhan. Dan tuduhan jelek kepada Nabi adalah kekafiran. Dan di dalam hadis ini terdapat sejumlah faedah, di antaranya adalah hadis ini menunjukkan besarnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Oleh karena itu Nabi bimbing umatnya untuk melakukan hal yang bisa mencegah dosa dari keduanya. Wafihi, kemudian dalam hadis ini terdapat dalil at-taharus, menjaga diri dari ta'arud, menjumuskan diri kepada buruk sangka, wal ihtifat, dan jaga dan hati-hati dari tipu daya setan, wal iktidar, dan beralasan di kemudian hari. Ya, maka hadis ini dalil dianjurkannya, disyariatkannya kita menghindari hal-hal yang menyebabkan orang lain berburuk sangka. Dan di sini dalil, kemudian selayaknya jika kemudian kita melakukan hal-hal yang menyebabkan orang lain itu bisa berburuk sangka, kita melakukan klarifikasi meskipun tidak diminta. Inilah bentuk ihtifat an kaidis syaitan, menjaga diri dari tipu daya setan. Kata Ibn Dakikil Aid Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, hadza muta'akkidun, ini satu hal yang sangat ditekankan untuk fil haqqil ulama, untuk ulama dan orang-orang yang jadi panutan. Maka tidak boleh bagi ulama dan para tokoh dan orang-orang yang jadi panutan untuk melakukan satu perbuatan yang menyebabkan orang berburuk sangka kepada mereka. Wa in kana lahum fiha makhlason, meskipun sebenarnya mereka punya makhlas, cara untuk membebaskan diri, mereka punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Karena hal ini, yaitu melakukan hal yang menyebabkan orang lain berburuk sangka, adalah satu sebab yang menyebabkan ila ibtalil intifa' bi ilmihim, batalnya orang mengambil manfaat dari ilmu beliau-beliau para ulama. Maka tidak boleh para tokoh, para panutan itu melakukan hal-hal yang menyebabkan orang lain berburuk sangka. Meskipun dia punya alasan, saya enggak ngapa-ngapain, ini saya punya makhlas, alasan pembenar kenapa saya berbuat demikian. Meskipun demikian, hindari. Jika kemudian memang iya, lakukan klarifikasi meskipun tanpa diminta. Kenapa? Untuk ulama tidak boleh, karena jika kemudian ini ulama yang melakukan hal yang menimbulkan orang lain berburuk sangka, maka ketika orang ini berburuk sangka, dia tidak lagi mau ngaji padanya. Maka orang kemudian tidak mengambil manfaat dan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Jadi gara-gara perbuatan si ulama yang melakukan hal yang menyebabkan orang lain berburuk sangka. Dan wajib atas orang yang berbicara tentang orang lain dengan semata-mata prasangka untuk menyadari bahasanya dia muta'aridun, dia sedang membahas kehormatan orang yang terjaga kehormatannya. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika memandang kepada Ka'bah dan mengatakan, "Marhaban bika min baitin." Selamat datang wahai rumah Allah. Ma'adzamaka, betapa agungnya dirimu. Wa'adzama, dan betapa besar kehormatanmu. Namun sungguh orang yang beriman, kehormatannya lebih besar di sisi Allah daripadamu wahai Ka'bah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu mengharamkan darimu satu perkara. Sedangkan Allah haramkan untuk orang yang beriman tiga perkara. Mengganggu darahnya, hartanya, dan berburuk sangka kepadanya. Demikian diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Shu'abul Iman, dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya bentuk pengagungan terhadap kehormatan seorang mukmin itu caranya dengan berbaik sangka kepadanya. Sebagaimana tafsiran Qatadah. Maka ini satu kalimat yang menarik. Bentuk menghormati kehormatan seorang muslim, bentuk realnya adalah berbaik sangka kepadanya. Diatkan oleh Abu Syekh dalam Taubih wa Tanbih dengan sanad yang sahih dari Qatadah. Qatadah mengatakan, "Wallah demi Allah, sungguh Allah telah mengagungkan kehormatan seorang mukmin sampai-sampai dikatakan, janganlah engkau berprasangka dengan saudaramu sesama mukmin kecuali prasangka yang baik." Kemudian Qatadah membaca firman Allah Ta'ala, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Orang yang beriman itu bersaudara, damaikalah di antara dua saudaramu. Dan beliau membaca ayat tanpa ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. Maka ini menunjukkan adab. Adab mengutip ayat adalah ayat dikutip tanpa ta'awudz, tanpa basmalah. Demikianlah praktek Nabi, demikianlah praktek sahabat. Demikian juga Qatadah ini tabi'in, demikian juga praktek tabi'in. Ibn Daqiqil Aid Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di kitabnya Al-Iktirah, kitab Ibn Daqiqil Aid tentang mustalah hadis, beliau mengatakan bahasanya kehormatan seorang muslim itu salah satu jurang neraka, dan berdiri di pinggir jurang tersebut dua kelompok manusia. Yang pertama adalah para ulama hadis, dan yang kedua adalah para qadhi. Yang dimaksud hukam di sini adalah qadhi dan orang yang semakna dengan keduanya. Karena qadhi di masa silam, di masa peradilan itu diatur dengan aturan Islam, maka ketika ada saksi, yang pertama kali dilakukan oleh qadhi adalah mengecek saksi tersebut. Apakah kemudian dia layak jadi saksi ataukah tidak. Maka akan dicarilah keterangan tentang orang ini. Bagaimanakah kualitas orang ini? Apakah ada aib pada dirinya? Maka dia cari-cari aib. Qadhi itu cari-cari aib. Qadhi di masa silam, qadhi di dalam aturan Islam, itu di antara tugasnya cari-cari aib orang yang mau mengajukan diri saya saksinya. Maka dicari-cari dulu. Gimana sholat jamaahnya, gimana lidahnya, gimana ininya, dan seterusnya. Nah di sini Ibn Daqiqil Aid menyebutkan secara khusus dua kelompok manusia. Karena keduanya adalah orang yang paling banyak membahas kehormatan orang lain karena kebutuhan atau karena kondisi yang darurat. Maka para ulama hadis, mereka membicarakan para perawi hadis, celaan dan pujian dalam rangka menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para qadhi menetapkan hukum tentang harta dan kehormatan serta darah orang lain. Oleh karena itu maka qadi termasuk ahwajan nas, manusia yang sangat membutuhkan tathabbut, ya, kehati-hatian dan ya, kehati-hatian. Di Syiar Alamin Nubala karya Adz-Dzahabi, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ma ra'aitu rajulan," aku belum pernah melihat seorang yang auzana bi qaumin, yang lebih cermat menimbang kaum, yang dimaksud dengan kaum di sini para perawi hadis, yang lebih cermat menimbang para perawi hadis tanpa ada muhabatin, tanpa ada basa-basi, wa asyadda tathbutan, namun dia sangat hati-hati dalam perkara rijal, para perawi hadis, dibandingkan Yahya ibn Sa'id. Dan di antara praktek Nabi untuk akhlak baik sangka kepada orang lain adalah hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim serta Nasa'i, dan ini adalah redaksi Nasa'i dari Abu Musa al-Ash'ari yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Qal Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, ada sekelompok orang dari kabilah As'ari datang kepadaku dan mengatakan, ayo mari kita pergi, idhab ma'ana, pergilah wahai Abu Musa, antar kami untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saya punya hajat, kami punya hajat dengan Rasul. Maka aku antar mereka, aku pergi bersama mereka. Ternyata setelah ketemu Nabi, hajatnya adalah minta jabatan. Wahai Rasulullah, ista'in bina fi amalika, beri kami jabatan. Terjemah bebasnya demikian. Hendaklah engkau minta tolong kepada kami untuk memenuhi amalika, kewajiban-kewajibanmu sebagai kepala negara. Ini minta jabatan. Tolong angkat kami, beri kami jabatan dan kedudukan. Maka Abu Musa enggak tahu kalau inilah hajatnya. Maka Abu Musa mengatakan, maka aku kemudian minta maaf berkaitan dengan apa yang mereka ucapkan. Dan aku kabarkan kepada Nabi bahasanya aku tidak tahu apa hajat mereka. Mereka cuma mengatakan padaku, antar kami temui Nabi. Saya punya hajat pada Nabi. Maka Nabi pun percaya kepadaku dan memaafkanku. Faqal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dua orang kabilah As'ari ini, sehingga kami tidak akan minta tolong dalam urusan kami. Nih, dalam masalah pemerintahan, biman sa'alana, dengan orang yang minta-minta jabatan kepada kami. Maka dalam kisah ini, ada orang dari kaumnya Abi Musa radhiallahu anhu yang mereka tamak dan ingin untuk diangkat amir, diangkat sebagai gubernur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alabatin mas'uliyat, untuk kemudian memimpin sebagian tanggung jawab. Dan mereka ingin minta syafaat dengan Abu Musa al-Ash'ari supaya bisa masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak ceritakan pada Abu Musa al-Ash'ari apa hajat mereka. Tatkala mereka afsahu blak-blakan di depan Nabi tentang maksud mereka, maka mulailah Abu Musa al-Ash'ari ya'tadir, beralasan, mengumpulkan alasan dan minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Musa al-Ash'ari mengetahui bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ia kerap benci adanya orang yang meminta jabatan. Lima fidzalika, karena meminta jabatan tersebut minal mukhatarah, terdapat bahaya, yaitu tidak bisa memenuhi hak jabatan tadi. Dan lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima alasan Abu Musa dan tidak menuduhnya. Tidak menuduh Abu Musa al-Ash'ari dengan mengatakan bahasanya hamiyah, fanatisme kaum, fanatisme kabilah telah mendorong Abu Musa al-Ash'ari untuk memberikan syafaat kepada mereka dalam sesuatu, dalam perkara yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerima alasannya. Nabi menerima dan memaklumi Abu Musa al-Ash'ari. Fahakadha falyakun ahlul khuluqil hasani. Maka hendaknya seperti inilah orang yang memiliki akhlak yang baik yang meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang menyampaikan alasan dan minta maaf dan dia beralasan saya tidak bermaksud demikian-demikian, maka terimalah alasannya. Sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang munafik misalnya setelah perang Tabuk. Setelah pulang Tabuk, maka datanglah orang-orang munafik, mereka bohong, mereka menyampaikan alasan kami tidak bisa ikut karena kami punya udzur demikian-demikian. Nabi tidak kemudian mencerca, kemudian lebih lanjut, masa demikian, Pak ya, kayaknya kamu gini-gini kok. Nabi tidak demikian. Akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Nabi tidak kemudian kemudian menganalisis alasan dia. Ya, menganalisis alasan orang munafik yang mereka ajukan. Namun Nabi, oh ya demikian, ya sudah. Oh Nabi, saya enggak ikut ini, saya sakit. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Dan seterusnya. Nabi enggak, masa alasan kayaknya sebelum saya berangkat, saya lihat kamu lewat. Sehat-sehat aja kayaknya. Kan kita ketemuan di pojok sebelah sana itu, sebelum saya berangkat. Nabi enggak seperti itu. Nabi enggak demikian. Akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Ketika ada orang yang kemudian beralasan, minta untuk dimaklumi dan dia menyebutkan alasan, Nabi tidak, kata orang Jawa, tidak nelitik lebih lanjut. Ini sudah. Jika memang demikian, ya itu alasan yang kuat, ya sila, ya tidak apa-apa. Dan di antara praktek ulama salaf untuk akhlak kenabian ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala sampai kepada telinganya Umar ada sejumlah orang penduduk Kufah mencela kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas jadi gubernur Kufah. Maka Umar bersegera untuk memastikan. Karena Umar tentu adalah penanggung jawab pertama tentang apa yang terjadi di negaranya. Namun plus dia berbaik sangka kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Walamma bayyana lahu Sa'dun, ketika Sa'ad memberikan penjelasan kepada Khalifah Umar, maka Umar kemudian mengatakan, "Dzaka adzannu bika ya Aba Ishaq." Itulah prasangka yang ada pada hatiku kepadamu wahai Abu Ishaq. Itu apa? Ya, berbaik sangka. Dia ngecek, manggil, kemudian nanyain dengan mengedepankan, tetap mengedepankan baik sangka, melakukan klarifikasi, ada aduan demikian, apa alasanmu, kenapa ada aduan dari rakyatmu demikian. Ketika kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan alasannya, maka Umar pun mengatakan, ya demikianlah isi hatiku, engkau pasti punya alasan yang kuat. Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan, ya Aba Ishaq, maka Umar itu memberikan kunyah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abu Ishaq karena itu adalah anak yang paling tua. Anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas yang paling tua. Maka di sini terdapat penghormatan dari Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wafi kemudian dalam riwayat ini terdapat dalil annahu lam taqdar fihi as-saqwa indahu, bahasanya aduan rakyatnya Sa'ad, aduan penduduk Kufah itu tidaklah menyebabkan Sa'ad itu tercela di sisi Umar. Waqal, dan Ibnu Hajar juga mengatakan dalam riwayatnya terdapat dalil al-i'tidar, memaafkan. Liman, untuk orang yang sumi'a, didengar fi haqqi tentang orang tersebut perkataan yang jelek untuknya. Dan tidaklah mengapa saya bahkan kisah secara lengkap. Ma'asai'in mimma yakhusuna, ditambah dengan sedikit menggarisbawahi apa yang khusus berkaitan dengan kita dari faedah dalam kisah ini. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Samurah, penduduk Kufah mengadukan Sa'ad, gubernur Kufah, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa'azalahu, karena aduan tersebut, maka Umar kemudian mencopot Sa'ad. Kemudian mengangkat Ammar bin Yasir sebagai gubernur Kufah. Maka mereka pun mengadukan lagi Ammar bin Yasir. Sampai-sampai mereka menyebutkan bahwasanya Ammar bin Yasir itu tidak becus sholatnya. Fa arsala ilaihi, Maka kemudian Umar mengirim utusan kepadanya. Kalau di sini berdasarkan konteksnya harusnya kepadanya itu kepada Ammar. Ya. Tapi tadi Abu Ishaq itu kunyahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, namun kalau konteks ceritanya di sini, ya ini Ammar sudah pejabat yang kedua, Ammar bin Yasir. Wa Abu Ishaq, mereka mengklaim bahasanya engkau tidak becus sholat. Abu Ishaq mengatakan, amaan adapun saya, wallahi demi Allah, fa ini kuntu usali bihim sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya aku sholat bersama mereka sebagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'akhimu anha, aku tidak berpaling darinya. Aku kemudian sholat isya bersama mereka. Fa'akutu fi ulayain. Maka aku tenang, yaitu lama, di dua rakaat yang pertama dan aku cepat di dua rakaat yang terakhir. Umar mengatakan, itulah prasangkaku kepadamu, wahai Abu Ishaq. Fa'arsala ma'ahu rajulan. Kemudian Umar mengutus bersama Ammar, bersama Abu Ishaq, seorang atau beberapa orang ke Kufah. Fasa'ala anhu ahla Kufah. Kemudian utusan ini kemudian bertanya tentang Abu Ishaq kepada penduduk Kufah secara langsung. Maka tidaklah sang utusan ini membiarkan satupun masjid kecuali bertanya tentang Abu Ishaq. Dan ternyata mereka memuji dengan pujian yang baik. Oh, namun ini kisahnya Sa'ad, betul. Ini kisahnya Sa'ad. Maka Abu Ishaq disini Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana terusnya kisah. Ya, maka tidaklah kemudian utusan tadi meninggalkan satupun masjid kecuali bertanya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dan berikan pujian yang baik. Sampai sang utusan masuk pada satu masjid Bani Abbasin. Maka faqama rajulun minhum, maka ada salah satu dari jamaah masjid yang berdiri dan yukalu lahu namanya adalah Usamah ibn Qatadah, yang kunyahnya adalah Abu Sa'dah. Kal dia mengatakan, amma id nasya'tana, karena kalian, karena engkau bersumpah dengan nama Allah bertanya kepada kami. Fa'ina Sa'dan, maka kemudian dia mencela Sa'ad dengan mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas, karena layasiru bisariyah. Dia tidak memimpin pasukan perang. Sariyah artinya pasukan perang, tentara. Waliyaksimu bisawiyah, dan tidak membagi harta baitul mal kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan sama rata. Walayadilu fil qadiyah, dan ketika dia ada sengketa yang terjadi dan diajukan kepada Sa'ad, maka dia tidak adil dalam memberikan putusan. Maka mendengar tuduhan orang ini, jadi nampaknya utusan Umar ini tadi ya, datang ke Kufah bersama Sa'ad. Maka berarti ketika itu Sa'ad mendengar ucapan orang ini. Maka kemudian Sa'ad mengatakan, amma wallahi demi Allah, la'ata'unna bisalasin. Sungguh aku akan berdoa dengan tiga poin. Ya Allah, jika hambamu ini bohong, berdiri karena ingin dilihat orang dan ingin didengar orang, maka ya Allah panjangkanlah umurnya, ya, lamakanlah miskinnya, wa'aridhu bil fitani, dan jumuskanlah dia dalam godaan, dalam fitnah. Maka betul, dan Allah ijabai doanya Sa'ad. Maka ana ba'du, dan orang tersebut ba'du setelah itu, idza su'ila, jika dia ditanya, dia mengatakan, syekhun kabirun, ini orang tua, maftunun, yang mendapatkan fitnah, asobatni da'watu Sa'din, saya terkena doanya Sa'ad. Kata Al-Malik ibn Umair, fa'ana ra'aitu, aku melihat sendiri orang tersebut, ba'du setelah itu. Alis matanya itu sampai jatuh mengenai dua bulan matanya, minal kibar, karena dengan dia sudah demikian tuanya. sampai-sampai ini ngelengsreh, kata orang Jawa. Ini jatuh, nurun sampai nutupi matanya. Karena begitu tuanya. Karena Allah ijabai doanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wa inna la yata'aradu lil jawari fituruk yarmisuhunna. Nah, meskipun dia sudah tua renta semacam itu, maka dia menggoda gadis-gadis di jalan. Ketika dia jalan, ketemu gadis-gadis, orang tua ini menggoda gadis-gadis. Yarmisuhunna, dia mengerling-erlingkan mata, menggoda gadis yang dia temui. Dan itu yang dimaksud dengan fitnah yang ada dalam doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka orang ini sudah tua renta, kemudian dia pun sebagai doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, miskin, kiri, sudah tua, kemudian kiri, jalan, tertatih-tatih, ada gadis lewat, main mata. Ini satu hal yang, tentu satu hal yang sangat memalukan. Dan perlu diketahui, Sa'ad bin Abi Waqqas itu di antara sahabat yang populer dengan status sebagai mujabu dakwah. Orang yang mustajab doanya. Jika dia berdoa kes, langsung Allah kabulkan seketika. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu di antara keistimewaan sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadza huwa sya'nun nasi fi idza'ati syarr. Inilah sikap banyak orang dalam rangka dalam masalah menyebar luaskan berita jelek, ila marahim rabbi, kecuali manusia-manusia yang disayang oleh Rabbku. Ala aghormi, meskipun objek yang dibicarakan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah satu asrah mubasyirin bil jannah. 10 orang yang telah Nabi tegaskan dalam satu hadis mendapatkan kabar gembira dalam surga. Bahkan waqa'ah terdapat dalam riwayat, satu riwayat diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahasa Umar berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguh mereka, penduduk Kufah itu mengadukanmu dalam semua masalah, sampai-sampai dalam sholatmu. Semuanya tidak benar semua. Di mata orang Kufah ini, Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah semua. Tidak ada yang becus semua, tidak ada yang beres semua. Sampai-sampai sholatnya pun dianggap tidak beres. Bayangkan. Dan memang di masa silam, demikianlah karakter penduduk Kufah. Tidak ada yang kemudian mereka senang. Rewelnya luar biasa. Kirim gubernur ini, dicela. Ganti lagi, kirim lagi, dicela lagi. Rewel. Itu karakter sebagian manusia demikian. Ini karakter penduduk Kufah di masa silam. Wa amma adapun Umar, tindakan Umar mencopot Sa'ad bin Abi Waqqas, meskipun ada thubuti tuhmah, tuduhan itu tidak benar tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa sebabnya? Maka kata An-Nawawi di Sharh Sahih Muslim, fihi, di dalam hal ini terdapat pelajaran, anal imam, bahasanya seorang penguasa, idza syaka ilaihi naibuhu, jika wakilnya, dalam hal ini gubernur, itu mengadu kepadanya, kepala negara, jika gubernur itu mengadu kepadanya, maka dia akan kewajiban kepala negara ini untuk mengirimkan utusan untuk menemui sang gubernur dan minta rincian tentang hal yang diadukan. Dan jika dia, jika kepala negara ini khawatir ada mafsadah, jika si naib tersebut, si gubernur tadi terus-menerus menjabat jabatannya, wawuku'i fitnah, dan akan terjadi fitnah, akan terjadi kerusuhan jika tetap dipertahankan sebagai gubernur, azalahu, maka hendaknya kepala negara tadi mencopot si gubernur. Oleh karena itu, maka Umar mencopot Sa'ad bin Abi Waqqas, padahal tidak ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas error, dan tidak terbukti mayakdah apa yang kemudian tercela pada kekuasaan Sa'ad bin Abi Waqqas dan kelayakan dia untuk jadi gubernur. Ya, maka di antara Kemudian alasan pencopotan itu tidak mesti karena si bawahan ini betul-betul salah. Bisa jadi dia sebenarnya tidak salah, namun dicopot atau bahasa sekarang dimutasi dan yang lain, itu bisa jadi satu hal yang dibenarkan dalam aturan Islam. Jika kemudian manakala meskipun alasannya adalah karena khawatir ada kegaduhan politik, sebenarnya orang ini tidak salah. Namun kalau dia tetap dipertahankan di situ, terjadi kegaduhan politik, kegaduhan sosial, adalah daripada fitnah, kegaduhan ributnya sudah ini dimutasi pindah di tempat yang lain, dikasih job yang lain. Jadi tidak mesti karena harus kemudian karena dia itu betul-betul salah. Bisa jadi karena pertimbangan mencegah fitnah, mencegah kegaduhan politik atau kegaduhan sosial. Waqad sabata, dan terdapat dalam Sahih Bukhari dalam hadis tentang terbunuhnya Umar dan musyawarah tentang siapa akan mengganti Umar. Maksudnya Umar mengatakan, in asabat al-imaratu sa'dan fadaka. Jika yang imarah, jika kekuasaan yaitu jabatan khalifah itu didapatkan oleh Sa'ad, maka itulah idealnya. Wa ila, jika ternyata Sa'ad juga tidak mau, falyasta'in bihi, maka tidaklah minta saran, minta tolong kepada Sa'ad. Ayyukum ma umira, siapakah di antara kalian yang layak untuk dijadikan sebagai pimpinan? Fa inilam a'zilhu, karena sebenarnya aku tidaklah mencopot Sa'ad bukan karena dia tidak mampu memimpin, bukan karena dia khianat dalam jabatannya. Oleh karena itu bukti kalau Umar itu betul-betul percaya dengan Sa'ad. Dan pencopotan itu bukan karena Sa'ad yang salah, adalah buktinya ketika Umar meninggal dunia, yang diminta untuk salah satu jadi anggota syura yang mereka ini adalah pengganti Umar, yang nanti yang Umar itu menetapkan salah satu dari ahli syura itulah yang akan jadi pengganti Umar, salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau harap seandainya kalau Sa'ad bin Abi Waqqas yang jadi penggantinya. Kalau dia tidak mau, ya sudah. Maka tanyakan pada dia, minta sarannya, siapa yang selayaknya jadi pengganti Umar. Diatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad, dinasah oleh Al-Albani dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma yazalu al-masruq minhu, terus menerus al-masruq minhu, orang yang jadi korban pencurian itu yatadhanna, punya prasangka-prasangka, sehingga jadilah dosa dia malah lebih besar daripada dosa si pencuri. Ya, maka ini ada perkataan Ibnu Mas'ud tentang masalah dosa, maka ini meskipun mauquf, bisa kita katakan fi hukmil marfu, statusnya seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna perkataan Ibnu Mas'ud ini bahasanya anal masruq. Boleh jadi ada orang yang rumahnya kecurian. Ya jelas, kemudian dia duduk dan dia berpikir tentang siapa yang mencurinya. Dan dia ragu-ragu, artinya punya prasangka-prasangka. Sampai-sampai dia akan menuduh orang yang tidak bersalah. Fa'ya'dhumu bidzalika dzanbuhu, maka dosanya itu demikian besar gara-gara tuduhan dan prasangka tadi, sampai-sampai dia malah dapat dosa lebih besar daripada dosa si pencuri, wallahul musta'an. Maka kata Ibnu Mas'ud, dosa buruk sangka itu bisa lebih besar daripada dosa mencuri. Dosa buruk sangka itu bisa lebih besar daripada dosa mencuri. Ada korban pencurian, setelah itu kemudian dia tengok, dia tidak tahu siapakah mencurinya, kemudian dia tuduh, ini jangan-jangan si fulan, fulan, fulan, fulan. Akhirnya kemudian mengkucut, wah jangan-jangan, wah kayaknya fulan, fulanlah pelakunya. Padahal dia murni orang tidak bersalah. Nah, jika itu terjadi, maka dosa buruk sangka lebih besar daripada dosa mencuri. Kemudian bab selanjutnya adalah sebab-sebab yang menjumuskan orang ke dalam buruk sangka. Ujmulu, aku sampaikan secara global di sini sebab-sebab yang menyebabkan orang terjumus dalam buruk sangka. Fidzikri, dengan menyebutkan sebagian sebab. Yang pertama, ghaliban ma, yang paling banyak ada berusangka di antara satu dengan yang lain disebabkan permusuhan di antara keduanya. Falidhalika, oleh karena itu, maka tidaklah tersebar satu berita jelek dari lawannya kecuali orang ini langsung menelan berita tersebut. Bi'adhanin wa'iyah, dengan telinga yang demikian hafal dan akhlak yang demikian jelek. Itkanu itlaukanu yasturuna an khulukin, karena seandainya mereka berangkat dari akhlak mulia, tentu mereka tidak akan pasrah dan menerima prasangka dan hawa nafsu. Pada saat Allah Azza wa Jalla berfirman, tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka dan apa yang diinginkan oleh nafsu. Wa kalamuna huna, dan pembicaraan kita di sini adalah andhanin, tentang satu prasangka yang istauladahu, yang ini dihasilkan oleh tanazu'un, perselisihan. Yang perselisihannya adalah perselisihan muhtadimin. Maaf, coba dicek dulu. Muhtadim itu artinya adalah yang sangat bergejolak. Wa kalamuna huna, dan pembicaraan kita di sini adalah tentang prasangka yang dilahirkan oleh perselisihan yang sedang bergejolak. Kemudian perselisihan ini dicampur dengan hikat. Hikat itu adalah permusuhan yang tersimpan di dalam hati. Hikton, dan dicampur dengan permusuhan yang mustahkim, yang kokoh di dalam hati. Intaha, kemudian berujung pada sahwat emosi. Tughlaqu indaha, maka tergemboklah pada saat itu akal manusia. Lasiyama, lebih lagi jika salah satu dari dua sisi perselisihan tersebut di sana ada teman dekatnya atau kerabatnya. Fa inna aktsaral khalqi, karena banyak orang itu kehilangan tawazun, sikap seimbang, ingdahu pada dirinya, hatta yakunu ma'hamimihim baqari bihim bila hujjatin, sampai-sampai bersama teman dekatnya atau kerabatnya tanpa alasan, bal tajawujan, namun karena merespon hamiyah jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Yaitu fanatisme, oh karena ini teman saya, maka saya bela. Oh itu di situ kerabat saya, ini ada dua orang bermusuhan. Maka kita kemudian ada berita, maka kemudian kita terima. Maka kemudian ada dhan-dhan, kemudian buruk sangka, karena dalam rangka membela teman, membela kerabat. Berarti ini dikarenakan hamiyah jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Yaitu fanatisme kekelompokan, kekeluargaan. Yang Allah celak keras kepada orang-orang kafir. Ija'ala alladziina kafaru fi qulubihim hamiyah, ketika Allah letakkan pada orang-orang kafir dalam hati mereka fanatisme, yaitu fanatisme jahiliyah. Lain halnya dengan seorang mukmin. Seorang mukmin adalah razin, seorang yang tenang, mutatsabbit, orang yang mencari thubut, mencari kejelasan, mencari berita yang benar. Dan dia adalah yatahakam fi nafsi, mengontrol dirinya. Dan dia mengawasi kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Karena seorang mukmin yang sejati menjalankan firman Allah Ta'ala, jika kalian berkata-kata, maka adillah dalam berkata-kata. Dan adil dalam berkata-kata adalah berkata-kata apa adanya. Walau kana dza qurba, meskipun itu hasilnya adalah menyudutkan kerabat sendiri. Waqal, dan Allah berfirman, kul katakanlah bahasanya Rabbku memerintahkan aku untuk bersikap adil. Dan tabayun, ketika ada berita, itu adalah jalannya orang yang adil. Meskipun bersama musuh yang nyata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah syana kebencian kaum terhadap sekelompok orang itu mendorong kalian untuk tidak bersikap adil. Tetaplah bersikap adil, itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sehingga Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia untuk menjadi orang yang adil, sampai-sampai bersama dengan orang yang musuh yang menghalangi mereka untuk mendatangi Masjidil Haram. Allah katakan, janganlah kebencian kepada sekelompok orang mendorong kalian. Janganlah kebencian kepada sekelompok orang yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram, menghalangi kalian, mendorong kalian antakdilu, untuk tidak bersikap adil. Maka mayoritas ucapan manusia terhadap orang yang berbeda dengan dirinya, la ya'lamuna, yang mereka tidak tahu benarnya mana, kemudian berita yang benar dan mana yang berita yang bohong. Meskipun demikian, banyak orang yusari'una, bersegera untuk mempercayai berita tersebut, bahkan menyebarnya dan mengesernya. Idza kanat lahum, jika berita dan isu tadi itu kanat lahum, menguntungkan mereka dan menyudutkan musuhnya dan orang yang berbeda dengannya. Dan tidak ada yang mendorong banyak dari mereka berbuat demikian kecuali fanatisme. Itu diantaranya adalah fanatisme terhadap diri sendiri. Yang ini dilahirkan dan dikeluarkan dan disebabkan oleh al-khusumat, perselisihan. Maka sebab besar kenapa orang berburuk sangka adalah karena tidak suka dengan orang lain, orang tertentu. Boleh jadi karena membela teman dekatnya, membela kerabatnya, kerabatnya bermusuhan dengan seseorang, teman dekatnya bersengketa dengan seseorang. Maka mudah bagi orang tersebut kemudian berburuk sangka kepada orang itu. Dan jika ada berita yang jelek dari pihak lawannya, maka apa? Maka akan langsung ditelan mentah-mentah. Wah, ini lawan politiknya, ini ada berita yang jelek, maka dia akan mudah untuk mengesernya. Begitu baca di internet, di Facebook, ini ada berita jelek, yaitu menyudutkan lawan politiknya. Maka segera saja di-share. Padahal ternyata itu hoak. Tidak masalah, karena itulah karena pemusuhan. Demikian keadaan banyak orang. Maka ketika berita tersebut, banyak berita yang enggak jelas, mana yang asli, mana yang valid, mana yang tidak valid, tadi beliau katakan, banyak orang karena permusuhan bersegera untuk membenarkannya. Bahkan menyebarluaskannya, mengesernya. Tidak dan tidak bukan karena fanatisme, karena fanatisme dengan kelompoknya, dengan grupnya, dengan orang yang dia cocoki, fanatisme dengan tokoh tertentu. Ini ada tokoh lain, lawan tokoh yang dia kagumi, maka kemudian yang dikedepankan adalah buruk sangka, sehingga dampaknya semua berita tentang lawannya itu diterima mentah-mentah, diterima, ditelan mentah-mentah, dipercaya padahal belum dicek, bahkan sudah disebarluaskan padahal belum dicek. Kemudian yang kedua, tasahulu ba'dinas, ya, bermudah-mudahnya sebagian orang untuk berburuk sangka pada orang lain, boleh jadi adalah natijan, dampak dari jeleknya perbuatan mereka. Sebagaimana dikatakan dengan perkataan Utsman bin Affan, wadati zaniyah lau ananasa jami'an zanau, pelacur itu punya cita-cita dan harapan agar semua orang, semua perempuan jadi pelacur. Waqaribun minhu, dan dekat dengan hal itu tersebut, dengan perkataan tadi, kauluhum, perkataan banyak orang, ma dhuhara, ma fika dhuhara, ma fika dhuhara ala fika, apa yang ada pada dirimu, yaitu perbuatan jelek yang ada pada dirimu, dhuhara akan nampak ala fika, pada mulutmu. Fika pertama beda dengan fika yang kedua. Fika yang kedua itu mulutmu. fuka, faka, fika. Asmaul khamsah. Ma fika dhahara ala fika. Perbuatan jelek, kelakuan jelek yang ada pada dirimu itu akan kelihatan pada mulutmu. Maka lisan seseorang itu menunjukkan kualitas dirinya. Mulutmu menunjukkan kualitasmu. Ya. Mulutmu itu menunjukkan kualitasmu, kualitas ecek-ecek, klasteri, apa kemudian kelas kakap, itu kelihatan dari lisan. Kelihatan dari lisan. Nah, lasiyama lebih-lebih, jika salah satu dari mereka ingin memperbanyak sawadahu kelompoknya dengan memperbanyak jumlah orang yang melakukan kejelekan, semisal kejelekannya. Tujuannya supaya meringankan beban kejelekan pada hatinya. Hina pada saat bersekutu dalam kejelekan tersebut banyak orang. Mimba biqaulihim, semisal dengan dalam rangka kemudian mengamalkan perkataan sebagian orang, al-musibatu idha ammat khafat. Musibah itu jika merata, banyak yang mengalami, maka ringan bebannya. Maka itu kaidah dalam musibah. Ketika kemudian kita dapat musibah, nilainya jelek. Nilai pas sekolah nilainya jelek, nilainya 5. Maka pertama kali sedih. Ketika ngecek depannya 4. Belakangnya 3. Samping kanannya 5. Sebelah kirinya 4. Maka ternyata korbannya banyak. Maka semula tadi ketika terima kertas pertama kali sedih, dan setelah tengok kanan, kiri, depan, belakang, lu kok malah banyak temannya, akhirnya mereka itu bisa rame-rame teriak-teriak gembira. Kenapa itu? Karena pepatah Arab bilang, al-musibatu idha ammat khafat. Musibah itu jika banyak temannya, jadi ringan bebannya. Maka demikian juga ahli maksiat. Mereka, beban maksiat dalam hati mereka terasa ringan jika banyak pelakunya. Jika banyak pelakunya, maka mereka ingin agar orang lain juga melakukannya. Ketika dia berbuat zina, maka dia ingin orang-orang juga berbuat zina. Supaya apa? Temannya banyak. Ketika banyak temannya, ini juga berbuat zina, itu juga sama dengan kelakuannya sama saya. Itu juga soalim aja padahal kelakuannya juga sama. Kayaknya anteng saja di rumah, asemnya juga sama dengan saya. Maka beban maksiat di hati itu terasa ringan bagi mereka. Walidzalika, oleh karena itu, ma tablughuhum sayi'atun an ahadin. Maka tidaklah sampai kepada mereka adanya kejelekan, adanya satu maksiat dari seseorang. Illa stazhaluhu, kecuali mereka anggap gampang penggambaran kejelekan tersebut pada orang tadi. Karena mereka menganggap gampangnya melakukan kejelekan tersebut pada dirinya sendiri. Maka ketika dia adalah pelaku zina, maka kemudian ada berita miring tentang fulan. Berita miring tentang fulan, dia punya kemudian ada indikator dia berzina atau baru kemudian belum ada bukti nyata. Maka dia pun langsung kemudian gampang bagi dia membayangkannya. Kayak gitu, berzina. Padahal ternyata tidak. Maka kemudian dia punya prasangka. Dan dia sebarkan prasangkanya. Itu juga berzina. Dia tuduh orang tersebut berzina dengan sekedar berita. Yang itu boleh jadi tidak jelas. Atau baru kemudian itu pun juga belum nyata menunjukkan kalau betul-betul berzina, baru kemudian mungkin ada gelagat-gelagat buruk. Namun itu demikian mudah untuk dia simpulkan. Kenapa? Karena mudahnya dia dalam dirinya, dia membandingkannya dengan dirinya. Dia bandingkan dengan dirinya. Mudah bagi dirinya untuk melakukan hal tersebut. Nah, orang lain juga paling-paling sama dengan dirinya. Kama qil, sebagaimana ada satu syair mengatakan, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu. Jika jelek perbuatan seseorang, maka jelek-jelek pula isi prasangkanya. Wasaddaqa mayataduhu min tawahumin. Maka dia mempercayai min tawahumin. Prasangka-prasangka mayataduhu yang dia telah biasa melakukannya. Waqad qala ba'dun, sebagian menjelaskan syair ini dengan mengatakan, ketika jelek perbuatan seseorang, wahan dolat nakhlatuhu, dan jadi pahit pohon kurmanya, buah kurma perbuatannya, lam yazal, maka terus meneruslah buruk sangka itu akan menuntunnya, wisaddiku tawahumuhu, tawahumahu, dan dia akan percaya dengan praduga-praduganya, alladhi ya'taduhu, yang dia telah biasa melakukannya. Dan perlu diketahui bahasanya kaidah di atas, musibah itu jika banyak temannya, itu maka ringan. Ringan bebannya, itu tidak berlaku di akhirat, itu hanya berlaku di dunia. Jika orang itu kemudian terjadi gempa, kemudian rumah satu-satunya dia yang roboh, itu deritanya luar biasa. Ini terjadi gempa, satu kampung, satu desa, cuma rumah dia yang roboh. Itu derita sekali. Itu derita di atas derita. Rumahnya roboh itu derita, tidak ada temannya, itu derita yang kedua. Namun ketika kemudian terjadi gempa, rumahnya roboh, lu kok semua yang lain juga roboh juga. Itu nyantai. Temannya banyak. Temannya banyak. Namun itu beban tersebut itu berkurang, itu hanya di dunia. Ma'an dan istirahat fisu, maka kemudian rame-rame dalam kejelekan, itu tidak akan menyelamatkan mimma yasu'u, dari azab yang jelek pada hari Anda jumpai, pada hari di mana semua jiwa mendapatkan ma'amlat min khairin muhdara, semua amal kebajikan yang dilakukan dihadirkan, wa ma'amlat min su'in, juga semua amal kejelekan juga dihadirkan. Karena tentang akhirat Allah berfirman, wa la yanfa'ukumul yaum, dan pada hari ini tidak manfaat bagi kalian. Artinya sebelum hari ini manfaat, untuk pada hari ini tidak manfaat. Idzlantum, ketika kalian berbuat zalim, ketika kalian berbuat maksiat, annakum fil adzabi mustarikun, kalian ramai-ramai dalam azab. Itu tidak ada manfaatnya. Ramai-ramai dalam azab itu tidak ada manfaatnya. Dulu, artinya sebelum hari ini, ketika di dunia, ramai-ramai dalam kejelekan, dalam kesusahan, itu manfaat. Yaitu mengurangi beban dan beban derita. Namun pada hari ini tidak manfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan siksaan di neraka itu betul-betul sempurna. Di antara sempurnanya siksaan neraka, masing-masing kemudian orang yang disiksa dalam neraka itu merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling berat siksaannya. Dan ketika dia melihat orang lain, dia merasa bahwa orang lain itu lebih ringan siksaannya daripada dirinya, padahal dialah yang lebih ringan daripada sebelahnya. Dan agar siksa neraka itu sempurna, maka di sini rame-rame itu tidak ada lagi manfaatnya. Allah akan hilangkan tipikal jiwa semacam itu di akhirat nanti. Model jiwa manusia seperti itu akan Allah hilangkan di akhirat nanti. Kalau di dunia manfaat, rame-rame menderita, jadinya sukacita. Rame-rame kemudian nilainya jelek, wah itu bisa kemudian sorak-sorak di belakang, di pojokan kelas. Wow, saya dapat kacamata nilainya nol katanya. Ini bisa uri-uri. Kenapa? Karena temannya banyak. Namun itu tidak manfaat di akhirat. Maka sebab yang kedua, itu kenapa orang mudah berburuk sangka? Karena perbuatannya adalah perbuatan yang jelek, maka dia mudah untuk berbuat jelek. Di antara sebabnya kenapa dia mudah, karena perbuatan jelek, maka menghasilkan buruk sangka, sangkaan yang jelek. Kenapa mudah kemudian punya sangkaan yang jelek? Karena mau cari kawan. Cari kawan. Dia mau menunjukkan kepada orang lain, ini loh saya temannya banyak, saya memang berbuat jelek demikian, ini juga, itu juga paling-paling berbuat jelek sama dengan saya. Dalam rangka cari kawan. Apa tujuan cari kawan? Supaya meringankan beban, tekanan dosa dalam hati. Demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wassalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.